Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyar al-ikhwah ra'ani wa'alaikumullah. Walhamdulillah, pada sore hari ini 17 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa memanfaatkan kekosongan yang ada kurang lebih sampai sepekan ke depan, karena siokianya yang mengisi adalah jadwal ustadzuna Al-Ustadz Abu Ahmad Ali hafizahullah wa ra'ah. Akan tetapi karena beliau berudhur, maka sepekan ke depan biidnillah sampai ke 23 Ramadan akan kita isi dengan melanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekhina Al-Allamah Al-Faqih Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang nantinya biidnillah kalau kita telah menyelesaikan risalah ini, maka sedikit kita akan membahas apa yang berkaitan dengan zakatul fitr biidnillahi ta'ala. Nas'alullaha at-taysir. Sebelum kita melanjutkan untuk membaca beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan yang berkaitan dengan risalah ini, maka ingin sedikit saya berikan sebagai al-muqaddimah, yaitu keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan al-maghfirah. Beliau alaihi salatu wassalam memiliki sebuah sifat yang disebut dengan amirun bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan sebenarnya sifat ini adalah sifat yang melekat pada diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik di luar bulan suci Ramadan dan terlebih lagi di bulan Ramadan, beliau menampakkan sifat tersebut di hadapan para sahabah beliau dalam rangka memberikan ta'lim, memberikan pengajaran kepada mereka bahwasanya bulan Ramadan bukanlah bulan untuk orang bermalas-malasan, tidak mengkaitkan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mempraktekkan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, tidak merealisasikan lagi ya insyaallah taala akan kita sebutkan beberapa keadaan di mana beliau menegakkan dua amalan besar ini di hadapan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Yang pertama, amirun bil ma'ruf, adalah Nabi alaihi salatu wassalam akan senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara al-ma'ruf, perkara-perkara kebaikan. Di antaranya adalah perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkhusus kepada keluarga-keluarga beliau. Istri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternukil dari beberapa sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, ketika Nabi memasuki 10 malam terakhir, di antara keadaan beliau adalah yuqidhu ahlahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membangunkan semua istri-istri beliau. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah penting bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyibukkan diri beliau sendiri dalam beramal saleh, dalam mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam mengajak serta istri-istri beliau, yang mana beliau adalah seorang kepala keluarga yang paling bisa kita jadikan sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, panutan yang terbaik di sisi beliau dalam semua keadaan dan aktivitas beliau, termasuk sebagai kepala keluarga. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW rela untuk membangunkan semua istri-istri beliau di 10 malam terakhir untuk menghidupkan malam-malam tersebut, malam-malam yang penuh dengan kemuliaan dalam rangka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dari sisi yang kedua kita bisa melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam amirun bil ma'ruf ketika beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat beliau untuk senantiasa serius mencari kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Dalam sebuah perintahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan taharru lailata 27, dalam riwayat yang lain wahidan wa 20 atau ahad wa 20, carilah Lailatul Qadar pada malam ke-27, pada malam ke-21, dan secara umum disebutkan taharru fi lailah al-witr, pada malam-malam ganjil. Syahidnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada para sahabat beliau, bukan hanya kepada istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardahun, untuk ayo kita semua sahabat ikut serta dalam meramaikan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, dan kalian harus mencari dengan serius kapan malam Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan ciri-ciri dan yang seterusnya dari Lailatul Qadar, apa amalan yang seyogianya kita lakukan, biiznillah akan kita sebutkan pada waktunya dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah yarakumullah, sisi yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amirun bil ma'ruf ketika beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-1503, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin ila akhiril hadis. Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kepada kami, perintah amir bil ma'ruf, apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat beliau adalah untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan setahun sekali, yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya zakat tersebut adalah suatu kewajiban alal abdi wal hur, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan baik kepada hamba sahaya ataupun seorang yang merdeka, wal zakari wal untha, yang diberikan kewajiban tersebut, zakat diberikan pula kepada seorang laki-laki dan wanita, wassagir wal kabir minal muslimin, begitu pula anak-anak kecil dan orang-orang yang dewasa pun wajib mengeluarkan zakat tersebut. Bahkan pendapat para fuqaha menyebutkan bahwasanya seorang anak yang masih berada di dalam perut ibunya pun wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan, amir beliau alaihi salatu wassalam yang memerintahkan untuk kami mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum manusia, sebelum kaum muslimin berangkat menuju salatul Id di musalla-musalla mereka. Ini tiga sisi bagaimana kita bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang yang amir bil ma'ruf. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam pun memiliki pribadi sebagai nahin anil munkar, seorang yang senantiasa mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita beliau alaihi salatu wassalam lah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-49, man ra'a minkum munkaran, beliau alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita barang siapa yang melihat kemungkaran dari salah satu kalian, di tengah-tengah kalian terjadi kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, maka cegahlah kemungkaran yang terjadi di hadapan kalian tersebut dengan tangan-tangan kalian, kekuasaan-kekuasaan yang kita miliki. Fa illam yastati' fa bilisanih, apabila tidak mampu maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau juga tidak mampu dengan lisan, dengan kekuasaan, maka ingkarilah kemungkaran-kemungkaran yang ada dengan hati-hati kalian. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Sementara realisasi nyata yang terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus di bulan Ramadan, beliau sebagai seorang yang nahin anil munkar ternukil dalam sebuah hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam nomor hadis ke 1114 bahwasanya Jabir ibni Abdullah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menuju kota Mekah akan melakukan fathu Mekah, peperangan yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin, dan dirubahlah kota Mekah yang sebelumnya penuh dengan berhala-berhala, penuh dengan patung-patung, penuh dengan kesyirikan-kesyirikan, sebagai kota suci Mekah yang di dalamnya dimuliakan karena adanya Ka'bah al-Musyarrafah di tengah-tengah kota tersebut. Nabi SAW berangkat menuju kota Mekah di bulan Ramadan, kata Jabir ibn Abdullah. Fasama hatta balaga kara'il ghamim, fasama an-nas. Maka beliau SAW yang menjadi pemimpin dari pasukan perang yang ada, beliau berpuasa. Dan karena beliau berpuasa diikuti oleh sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Para sahabat semuanya mengikuti bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di siang hari bulan Ramadan ketika menuju kota Mekah sampai di Ra'il Ghamim, sebuah tempat yang kurang lebihnya akan sampai di kota Mekah setelah 100 sampai 200 km tetap berpuasa. Thumma setelah sampai di tempat tersebut da'a biqadhin min ma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di atas tunggangannya, yang berada di atas ontanya, beliau meminta kepada salah satu sahabat beliau radhiyallahu taala anhu arda untuk diberikan satu bejana yang berisi air minum. Farafa'ahu hatta nadharan nasu ilaihi thumma syarab. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam sengaja mengangkat bejana tersebut tinggi-tinggi agar dilihat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam di tengah hari bulan Ramadan membatalkan puasanya, karena beliau sebagai seorang musafir, dan seorang musafir mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Di awal perjalanan, di awal safar, di awal jarak yang beliau tempuh, beliau tetap berpuasa. Tapi sudah akan mendekati kota Mekah, beliau membatalkan puasa beliau. Dan disebutkan oleh para ahlu ar-rikhin, ahli sejarah, bahwa itu beliau lakukan disebabkan karena beliau ingin menambah stamina, ingin menambah kekuatan, karena akan menghadapi musyrikin, akan menghadapi orang-orang kufar yang berada di dalam kota Mekah. Maka Nabi SAW sengaja mengangkat bejana yang berisi air minum tersebut dan meminum air di hadapan pasukan perang yang diikuti oleh sekian banyak sahabat. Faqila lahu hatta nadhar nasa ilaihi thumma syarab. Mereka semua melihat Nabi SAW meminum dan membatalkan puasa beliau. Faqila lahu ba'da dhalik. Kemudian ada segelintir orang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi, memberikan laporannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam, ikhwati fillah ya ra'akumullah, memberikan contoh bahwa beliau akan berbuka, akan membatalkan puasanya pada hari tersebut, Amul Fathi atau Ghazwatu Fathu Makkah, ini terjadi tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Maka ketika beliau alaihi salatu wasallam membatalkan puasa beliau, maka dibatalkanlah seluruh puasa yang ada di tengah-tengah para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Segelintir orang memberikan laporan kepada An-Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna ba'dhan nas qad shom." Wahai Rasulullah, sebahagian dari pasukan perang ini, sebahagian dari sahabatmu masih ada yang melanjutkan puasanya dan tidak ikut berbuka bersamamu. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faqal alaihi salatu wasallam, ulaikal usah. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Mereka adalah orang-orang yang telah bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang telah bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang telah bermaksiat, menyelisihi apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jelas dalam riwayat dan kisah Jabir ibn Abdullah ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menjadi seorang yang nahin anil mungkar, pencegah dari kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau. Walaupun para fuqaha berselisih dalam memaknai hadis ini, apakah ketika seorang musafir tetap melanjutkan puasanya berarti dia telah melakukan sebuah kemungkaran, maka jawaban ringkasnya adalah tidak. Apabila seorang merasa dia mampu dalam keadaan musafir, dalam keadaan melakukan sebuah perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, atau mungkin dari satu negara ke negara yang lain, dia tetap melanjutkan puasanya, maka ini tidak menunjukkan sebuah kemungkaran dan tidak dicela dalam syariat Islam, tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, silahkan ganti pada hari yang lain. Tapi yang menjadi permasalahan dalam hadis Jabir bin Abdullah ini, bagaimana ada beberapa orang sahabat yang sengaja tidak mengikuti apa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam keumuman ayat fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati bagi mereka yang menyelisihi, sekedar menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi berpuasa kemudian membatalkan, ada seorang sahabat, dua orang sahabat, tiga orang sahabat, beberapa gelintir sahabat ingin melanjutkan puasanya. Artinya mereka telah menyelisihi apa yang telah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan-akan mereka mengatakan kami masih mampu. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabda beliau, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum la, telah menjadi contoh untuk mereka membatalkan puasa-puasa mereka. Jadi permasalahan yang ada di tengah-tengah hadis Jabir ibn Abdullah adalah ketika beberapa orang sahabat menyelisihi apa yang beliau perintahkan, sehingga Nabi alaihissalatu wassalam marah dan mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Dan walhamdulillah kita telah menyelesaikan risalah ini secara sempurna. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Tidak ada yang tersisa kecuali beberapa pertanyaan, yang paling tidaknya ada 15 pertanyaan yang disampaikan ke beliau di majelis ini, yang berkaitan dengan muhadarah wajibuna tijahulatil amri wal ulama. Pertanyaan yang pertama yang biidznillah taala akan kita baca, disampaikan kepada beliau, hal yajuzu an takuna mahabbatul ulama ar-rabbaniyyin akthar min mahabbatil walidain, lima lil ulama min fadlin haitsu innahum bayyanu tariqa hadiyin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan pertama yang disampaikan kepada beliau yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah, wahai Syekh, hal yajuz, apakah diperbolehkan an takuna mahabbatul ulama, ketika kita mencintai para ulama ar-rabbaniyyin, para ulama yang benar-benar menjadi sebagai seorang pendidik yang mentarbiyah umat Islam, yang mentarbiyah kaum muslimin, secara khusus mentarbiyah salafiyin, agar mereka terus berpegang teguh dengan Al-Qur'an, agar mereka terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berpegang dengan fahmus salaf. Apakah kita boleh mencintai mereka, para ulama ahli istiqamah? Tabaan, tentunya orang-orang atau para ulama yang istiqamah di atas agamanya. Akthar min mahabbatil walidain, kita lebih mencintai mereka, para ulama, dibandingkan kedua orang tua kita. Apakah boleh yang demikian, wahai Syekh? Dan pertanyaan ini dilanjutkan oleh sang penanya, lima lil ulama min fadlin, karena para ulama memiliki keutamaan, haitsu innahum bayyanu tariqa hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan yang ada di sisi para ulama adalah ketika mereka telah menjelaskan, telah menuntun kami untuk terus berada di atas hidayah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh adalah, bagaimana apabila kita lebih mencintai para ulama dibandingkan kedua orang tua kita, bolehkah yang demikian atau tidak diperbolehkan? Dijawab oleh beliau hafizahullahu wara'a, al-jawab, kullun lahu haqquhu, al-walidan lahuma haqquhuma alladhi la yusharikuhuma fihi al-ulama. Masing-masingnya, kata beliau, memiliki hak sendiri-sendiri. Para ulama ar-rabbaniyin, para ulama ahli istiqamah, para ulama ahli thabat, para ulama as-salaf memiliki hak tersendiri. Begitu pula al-walidain, kedua orang tua, ayah dan ibu juga memiliki hak-hak tersendiri yang Kedua orang tua memiliki hak yang tidak kalah besarnya dibandingkan para ulama. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya, siapa yang harus aku lakukan rasa baktiku kepada kedua orang tuaku, wahai Rasulullah, ummuk. Diulangi sampai tiga kali, siapa lagi wahai Rasulullah, ummuk. Siapa lagi wahai Rasulullah, ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu. Hak yang besar yang ada di sisi kedua orang tua kita. Artinya kita sebagai anak memiliki kewajiban yang besar pula untuk menunaikan hak-hak mereka. Begitu pula para ulama. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata beliau, kullun lahu haqquhu. Masing-masing dari dua pihak tersebut, para ulama dan kedua orang tua, memiliki hak sendiri-sendiri. Al-walidan lahuma haqquhuma alladhi la yusharikuhuma fihi al-ulama. Dua orang tua memiliki hak tersendiri yang tidak dimiliki oleh para ulama. Artinya, keutamaan yang ada di sisi al-walidan, keutamaan yang ada di sisi orang tua kita, ayah dan ibu kita, besar dan tidak dimiliki oleh para ulama. Alladhi khassahuma Allahu bihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hak-hak yang ada di tengah-tengah kedua orang tua tersebut. Artinya kewajiban kita khusus kepada kedua orang tua kita dan tidak ada kewajiban kita terhadap para ulama dalam beberapa sisi, dalam beberapa permasalahan. Li'annahuma, dijelaskan oleh beliau, karena keduanya, yakni kedua orang tua, rabbayaka wa anta saghir, telah mentarbiyah kamu, telah mendidik kamu dalam kondisi semenjak kecil. Semenjak kecil kamu dididik bukan oleh para ulama. Para ulama nanti mendidik kamu setelah kamu sudah besar, setelah kamu sudah mengetahui tentang Islam, setelah kamu sudah melakukan rihlah dalam talabul ilm. Mereka para ulama yang memiliki peran besar. Tapi semenjak kecil kamu masih bayi, siapa yang mendidik? Rabbayaka wa anta saghir. Kedua orang tuamulah yang memiliki peran besar ketika mereka berdua mendidik kamu dalam kondisi kamu masih kecil. Wa hanaya alaika wa ta'iba fil hifadhi alaika, dan benar-benar memperhatikan kamu, mereka lembut kepadamu dan mereka letih mengorbankan kesehatan mereka, mengorbankan waktu istirahat mereka, mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk menjaga dirimu. Falahuma alhaqqu alal walad, maka mereka berdua memiliki hak besar terhadap seorang anak. Wal ulama ulahum haqqul hidayah ila tariqis sahih, adapun para ulama mereka memiliki hak karena telah memberikan petunjuk, memberikan jalan. Ini loh jalan hidayah, ini loh jalannya nabi, ini loh jalannya salaf, ini setelah kamu dewasa. Ila tariqis sahih, kepada jalan yang benar. Wa ta'limun nas al khaira, dan ketika mereka para ulama menta'lim, mengajarkan manusia dengan perkara-perkara kebaikan, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi SAW. Jadi masing-masingnya memiliki keistimewaan, masing-masingnya memiliki keutamaan. Fal walidani lahuma haqqun wal ulama lahum haqqun, maka kedua orang tua memiliki hak tersendiri yang harus kamu tunaikan. Begitu pula para ulama memiliki hak tersendiri yang juga harus kamu tunaikan. Wala tuqaddim syai'an 'ala syai', dan jangan kamu dahului satu dengan yang lainnya. Bal a'ti kulladhi haqqin haqqahu, bahkan berikanlah masing-masing dari pihak tersebut, para ulama dan kedua orang tua, haknya masing-masing. Kepada kedua orang tua kita harus bertutur kata dengan tutur kata yang lemah lembut. Kita harus memberikan rasa bakti yang penuh kepada mereka dan hak-hak yang dimiliki oleh kedua orang tua, karena mereka telah berkorban dengan pengorbanan yang cukup banyak. Bahkan seorang ibu rela wafat, rela meninggal ketika melahirkan seorang anaknya, baik putra maupun putri. Hak besar dimiliki oleh para ulama, dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disusul yang berikutnya, perkara yang berikutnya, ibadah yang berikutnya, yaitu untuk kita senantiasa memberikan rasa bakti kita, berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah mengayomi kita, yang telah memberikan sekian banyak kenikmatannya dan karunianya melalui tangan-tangan mereka. Mereka pun memiliki hak yang besar yang harus kita tunaikan. Maka orang tua tidak bisa digantikan kedudukannya dengan para ulama. Masing-masingnya memiliki hak. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua disebutkan oleh sang penanya, ma hukmul ikhtilaf ما حكم اختلاف العلماء الأفاضل في أي مسألة من مسائل الأمور الشرعية؟ Wahai Syekh, apa hukum yang berkaitan dengan perselisihan para ulama al-afadil yang mereka semua memiliki keutamaan dalam sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan syar'i yang ada? Wamal maqsudu bi haditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa maksud, apa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fin nari illa millatan wahidatan, bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan. Wa mal maqsud bi ta'ifatin najiyatil lati dzukirat fil hadis, dan pertanyaan yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan kelompok yang akan diselamatkan, at-ta'ifatun najiyah, al-firqatun najiyah, yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut atau yang tersebut di dalam hadis tersebut? Jadi ada beberapa pertanyaan yang ada di dalam pertanyaan kedua ini. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi perselisihan di tengah-tengah para ulama, dan yang kedua, apa makna dari hadis akan terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan, dan siapa yang ta'ifah an-najiyah, siapa yang dimaksud oleh Nabi akan menjadi kelompok yang diselamatkan oleh Allah, yang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Al-jawab, dijawab oleh beliau hafidhahullah wara'ah, at-ta'ifatun najiyah bayyanahar Rasul sallallahu alaihi wasallam hina su'il, ya Rasulullah manhum. Adapun at-ta'ifatun najiyah, kelompok yang diselamatkan, at-ta'ifatun najiyah ini memiliki beberapa nama. Ada yang dikenal di tengah-tengah para ulama dengan al-firqatu an-najiyah, ada juga dikenal dengan nama at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang diselamatkan, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya sama, yaitu kelompok yang akan dibebaskan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mereka adalah orang-orang atau kelompok yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka? Karena kelengkapan dari hadis ini, taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnari illa millatan wahidah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam nomor hadis ke-219, bahwasanya umat ini akan terpecah belah dan menjadi 73 golongan, dan 72 golongan akan masuk ke dalam an-nar, satu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh para sahabat, sahabat tidak diam. Para sahabat dikenal sebagai orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa dalam mencari al-hidayah, mencari tariqah sahih, mencari sesuatu yang baik-baik di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya oleh para sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah, kelompok yang benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya api neraka? Dijawab oleh Nabi qal alaihi salatu wassalam, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Kelompok tersebut adalah kelompok yang persis sama seperti keadaanku, ana alaihil yaum, pada saat ini, wa ashabi, dan persis sama seperti keadaan para sahabat-sahabatku. Ini at-ta'ifatu an-najiyah, inilah at-ta'ifatu al-mansurah, kelompok yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam pada hari itu, 1440 tahun yang lalu sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Al-Madinah, dan merekalah yang berpegang teguh dengan apa yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang mereka adalah as-salaf. Oleh karenanya kita sering mendengar istilah as-salaf, as-salaf, as-salaf, ala fahmi salaf. Kita memahami agama ini berdasarkan pemahaman salaf. Siapa salaf yang dimaksud? Para sahabat yang ternukil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban beliau ini, siapa yang keadaannya persis dengan keadaanku dan keadaan para sahabatku pada hari ini. Keadaan di sini harful ma menunjukkan umum, akidahnya sama dengan Nabi, manhaj mereka sama dengan Nabi, ajaran mereka sama dengan Nabi, pemahaman mereka sama dengan Nabi, dan sama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Jadi mereka tidak memiliki hal yang baru, mereka tidak memiliki sesuatu yang tidak ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah para sahabat, afwan, inilah as-salaf, inilah as-salaf yang kita diminta untuk mengikuti jejak as-salaf, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Akidahnya sama, manhajnya sama, ajarannya sama, semuanya sama seperti apa yang ada di sisi Nabi dan para sahabat. Kemudian kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi at-ta'ifatun najiyah, inilah kelompok yang selamat. Jadi mereka tidak membawa impor akidah dari orang lain, tidak membawa manhaj yang baru dari imam-imam yang lain atau dari habaib yang lain atau dari kiai-kiai yang lain, tidak. Mereka mencukupkan diri dengan apa yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang ada di sisi para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Man kana ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kelompok yang selamat, mereka adalah kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan mereka berpegang teguh pula dengan sunnah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, wa sara ala nahjihim, dan mereka menelusuri jalan yang telah ditelusuri oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau. Fahuwa minat ta'ifatin najiyah, maka mereka lah kelompok yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi umum cakupannya, siapapun bisa masuk ke dalam kelompok ini, siapapun bisa masuk ke dalam at-ta'ifatul mansura al-firqatun najiyah. Sekaligus ini meluruskan pemahaman sebahagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mengatasnamakan bahwa kelompok wahhabiyah lah, kelompok salafilah yang pasti masuk ke dalam al-jannah. Yang mana selain dari kelompok Salafi, selain dari kelompok Wahhabiyah, kata mereka, mereka mengkafirkan dan membid'ah-bid'ahkan orang yang berada di luar kelompok tersebut. Mohon maaf, ini adalah perihal yang keliru. Kalau Anda mau menjadi Ta'ifatul Mansurah wa kaum Sufiyah, sangat bisa, sangat mungkin, semuanya ada terpapar di tengah-tengah kita. Kita membahas perkara ini secara ilmiah. Tidak ada unsur ta'assub, tidak ada unsur fanatik. Yang lain tidak boleh masuk ke dalam al-jannah, hanya kelompok salafi, hanya komunitas salafi, hanya katanya kelompok wahhabiyah yang masuk ke dalam al-jannah. Bahkan sebagian mereka membuat sebuah pernyataan, surga itu luas, seluas langit dan bumi, masa hanya komunitas salafi yang masuk ke dalam surga? Yang lainnya untuk siapa? Mubazir, surga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minadzalali wal hawa, hati-hati dari istihza', memperolok ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, memperolok apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Siapa yang membatasi surga untuk komunitas salafi? Siapa yang membatasi surga Allah subhanahu wa ta'ala untuk komunitas wahhabiyah dalam tanda kutip? Siapa? Kalian sendiri yang memiliki statement demikian. Adapun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuka lebar pintu yang akan masuk ke dalam at-ta'ifatul mansurah, yang akan masuk ke dalam al-firqatun najiyah, dibuka lebar oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang keadaannya sama persis dengan keadaanku dan keadaan para sahabatku, siapapun itu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak merayakan maulid, ayo jangan rayakan maulid karena kita mengikuti sunnah beliau. Nabi alaihi salatu wasallam tidak merayakan perayaan nuzulul Quran, ayo jangan ikuti perayaan nuzulul Quran atau jangan menjadi panitia dalam merayakan perayaan tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan tahlilan yasinan, ayo jangan ikuti Nabi. Katanya mau masuk ke firqatun najiyah, katanya mau masuk ke ta'ifatul mansurah, tapi sekian banyak kebid'ahan, sekian banyak perkara-perkara baru dilakukan oleh mereka. Berarti hanya sekedar pepesan kosong, hanya da'awa, kami ingin, kami ingin, kami ingin. Ini yang salah. Harus dibuktikan, harus ada realisasi dari pernyataan tersebut. Jangan hanya sekedar ad-da'awa. Keinginan bisa, tapi keinginan itu tidak cukup untuk memasukkan Anda ke dalam al-jannah. Tidak cukup untuk memasukkan satu komunitas, satu kelompok ke dalam al-jannah. Keinginan yang baik sangat banyak. Abu Bakar, Umar, As-Siddiq memiliki keinginan yang baik, sehingga melarang beberapa kaum muslimin atau sekelompok kaum muslimin ketika itu untuk melakukan haji. Nanti haji tamattu'nya dilakukan, semuanya haji ifrad langsung. Kalau haji tamattu' ini kita buka untuk kaum muslimin, tidak ada lagi yang melakukan umrah di bulan-bulan yang lainnya. Niat yang baik dari sisi Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tetapi disangkal pendapat ini oleh Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa siapapun yang menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan bisa mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang mengatakannya adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dua manusia terbaik selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Abu Bakar wa Umar ingin melakukan atau ingin memiliki niat yang baik agar Baitullahil Atiq, agar Ka'bah Al-Musyarrafah tidak sepi dari Al-Mu'tamirun, sehingga mereka semua dilarang untuk melakukan haji tamattu. Niat yang baik. Tapi apa kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yushiku an takun atau yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir aku melihat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan batu dari langit di tengah-tengah kalian. Aqulu qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qaul Abi Bakrin wa Umar. Aku ucapkan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, sementara kalian menyampaikan Abu Bakar berkata demikian, Umar berkata demikian. Padahal Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan, silahkan melakukan haji tamattu. Silahkan melakukan haji tamattu, tidak ada larangannya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam melakukan haji tamattu tersebut. Tapi sebagian kaum muslimin, sebagian para tabi'in, tidak, kami tidak akan melakukan haji tamattu karena Abu Bakar melarangnya, Umar melarangnya. Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir saja Allah akan turunkan hujan batu dari langit. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berlaku kepada siapapun dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari kisah yang ringkas ini kita melihat, memperhatikan bagaimana ucapan manusia terbaik atau dua manusia terbaik, Abu Bakar dan Umar, tidak bisa menjadi sebuah dalil ketika menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap ucapan Nabi alaihi salatu wasallam yang menjadi pegangan dan tuntutan bagi kita. Maka inilah firqatun najiyah. Kalau mau jadi firqatun najiyah, silahkan, siapapun berkesempatan. Tidak ada pembatasan komunitas yang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun bisa menjadi firqatun najiyah, silahkan dibuktikan dengan amalan sendiri-sendiri. Tapi kita ingatkan, niat yang baik tidak cukup menjadikan anda, menjadikan kalian sebagai ta'ifatul mansurah, sebagai firqatun najiyah. Harus dibarengi antara niat dengan realisasi dari praktek amalan-amalan ibadah yang kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'ah, wa amma man khalafahum. Adapun kelompok-kelompok yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyelisihi akidah beliau, menyelisihi anjuran beliau, menyelisihi manhaj beliau, fahuwa finnari ala qadri mukhalafatihi, maka dia akan masuk ke dalam an-nar, dia akan masuk ke dalam neraka wal iyadu billah, sesuai dengan apa yang dia jadikan sebagai perselisihan, apa yang dia selisihi, sesuai dengan apa yang dia selisihi dari hadis-hadis Nabi, apa yang dia selisihi, apa yang dia tentang dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minhum man yakunu mukhalladan finnari li'annahu kafir. Di antara mereka yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wasallam ini mutafawitan. Mutafawitan. Kondisi-kondisi mereka, firqah-firqah yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mutafawitan, bertingkat-tingkat. Di antara tingkatannya kata beliau, ada yang mukhallad, dia akan dikekalkan di dalam api an-nar wal iyadzu billah. Kenapa? Li'annahu kafir, karena dia telah kafir, karena kelompok tersebut akidahnya sudah keluar jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, mereka katakan Abu Bakar finnar. Nabi katakan Umar fil jannah, mereka katakan Umar finnar. Nabi katakan Aisyah fil jannah, mereka katakan Aisyah finnar. Ini jauh melenceng dari sunnah Nabi, jauh melenceng dari akidah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pantas untuk masuk ke dalam an-nar. Bahkan kata beliau di sini, mukhalladan finnar, mereka berhak untuk dikekalkan oleh Allah wal iyadzu billah di dalam an-nar. Jangan sampai ada syubhat yang masuk di tengah-tengah kita. Berarti kalian, wahai kaum salafiyah, wahai kaum wahhabiyah dalam tanda kutip, adalah orang-orang yang telah mengetahui kelompok fulan akan masuk an-nar, kelompok allan akan masuk an-nar, kelompok fulan akan masuk al-jannah, kelompok fulan akan masuk al-jannah. Apakah kalian mengetahui ilmu al-ghaib? Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda? Wah, dikasih dalil kita. Apakah kalian tahu ilmu al-ghaib? Bahwasanya kelompok fulan itu akan masuk ke dalam an-nar, kelompok allan akan masuk ke dalam al-jannah? Atau kalian telah membuat sebuah perjanjian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Syubhat. Hati-hati. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan. Perhatikan ucapan beliau. Wa amma man khalafahum fahuwa finnar. Siapa yang akan masuk ke dalam an-nar? Dikhabarkan oleh Nabi SAW. Bukan kita yang tahu. Nabi SAW yang memberikan khabar. Nabi SAW yang memberikan informasi. Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya akan masuk ke dalam an-nar. Ini informasi dari Nabi, khabar dari Nabi, bukan khabar dari Muhammad ibn Abdul Wahhab, siapa Muhammad bin Abdul Wahhab tahu kabar ini? Tidak ada. Muhammad bin Abdul Wahhab manusia seperti kita, seorang alimul kabir dengan kadernya, dengan kekuasaan kedudukan yang ada di sisi beliau dari kalangan para ulama al-kibar yang telah diketahui oleh masyarakat kaum muslimin. Tapi apakah beliau tahu ilmu ghaib? Tidak jawabannya. Apakah beliau ahlul jannah? Belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin seorang Muhammad bin Abdul Wahhab seorang ahlul jannah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah seorang ahlul jannah? Tidak bisa. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah tidak ada yang namanya mentakdis, mengkultuskan seorang alim pun. Yang ada adalah mentaukir. Kita hormati mereka karena mereka orang-orang bekhair, karena mereka orang-orang baik, karena mereka orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rekomendasi pula dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dusta apabila mereka mengucapkan dan menyampaikan bahwa kalian telah seolah-olah mengetahui ilmu ghaib, kelompok ini akan masuk ke dalam annar, kelompok itu yang akan masuk ke dalam annar. Oh tidak. Yang kita sampaikan adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang langsung dari lisan beliau, hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluhum finnar. Mereka semua masuk ke dalam annar. Lantas siapa yang masuk ke dalam annar? Dijelaskan oleh Syekhul Fauzan, man khalafahum. Siapa yang menyelisihi firqatun najiyah, siapa yang menyelisihi taifatul mansurah akan masuk ke dalam annar wal iyadhu billah, dan mereka mutafawitah, bertingkat-tingkat, ada yang mukhallad, ada yang dikekalkan oleh Allah wal iyadhu billah dalam annar, wa minhum, dan kelompok yang berikutnya atau tingkatan yang berikutnya, man huwa finnar liannahu asin mukhalif. Yang tidak dikekalkan di dalam annar, dia akan masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar kemaksiatan, sesuai dengan kadar apa yang dia selisihi dari ucapan Nabi SAW. Fayakunu finnari min babil wa'id. Ada lagi tingkatan yang berikutnya yang mereka diancam, hanya sekedar diancam, masuk ke dalam annar tidak, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mendapatkan ancaman al-wa'id dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, akan bisa masuk ke dalam annar karena menyelisihi ucapan beliau. Fahum mutafawituna fi hadza. Kondisi mereka bertingkat-tingkat dalam perkara ini. Lantas apabila ada syubhat baru lagi yang mengatakan, bagaimana kalian, apakah kalian menjamin taifatul mansurah, firqatun najiyah akan masuk ke dalam al-jannah? Jawabannya na'am. Firqatun najiyah akan masuk ke dalam al-jannah, na'am. Karena apa? Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi apakah salafi yang akan masuk ke dalam al-jannah? Apakah komunitas dalam tanda kutip Wahhabiyah yang akan masuk ke dalam al-jannah? Tidak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin komunitas Wahhabiyah dalam tanda kutip salafiyin yang masuk ke dalam al-jannah? Siapa yang bisa menjamin? Sekian banyak komunitas salafiyin, masyarakat salafiyin atau warga salafiyin atau siapapun yang bernisbahkan dirinya kepada salaf, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, betapa banyak. Enggak bisa kita menjamin. Dan salafi bukan satu organisasi yang memiliki KTA, kartu tanda anggota. Salafi masuk ke dalam salafi jannah. Salafi masuk ke dalam salafi jannah. Tidak semudah itu. Kita bukan kaum Nasara yang mendapat syukukul ghufran, yang mendapatkan cek pengampunan dari rahibnya. Dapat cek ini, sudah aman dari neraka dengan membayar sekian nominal, sekian uang, dan yang seterusnya. Kita bukan Nasara wal'iyadzubillah. Firqatun najiyah, na'am. Apakah kita masuk ke dalam firqatun najiyah? Kita berusaha untuk meniti jalannya firqatun najiyah. Kita berusaha untuk menjadi ta'ifatul mansurah. Apakah kalian, wahai kaum salafi, akan masuk ke dalam al-jannah? Pasti masuk ke dalam al-jannah? Tidak ada jaminan. Sehingga dusta apabila ada yang menyampaikan bahwa kaum salafi pasti masuk ke dalam al-jannah. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama kita, baik al-mutaqaddimun maupun mutaakhirun, yang mengatakan kita salafiyun akan masuk ke dalam al-jannah. Pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Tidak ada. Kepastian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita ini lemah. Yang mengetahui hati-hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, sekelas orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, fulan ahlul jannah ya Rasulullah. Si fulan itu ahlul jannah wahai Rasulullah, kata Rasulullah, bal huwa min ahlin nar. Dia adalah ahlun nar. Penasaran para sahabat, ini orang yang berani sekali di medan jihad, selalu menyerang orang-orang kafir, selalu menumpah darahnya kaum musyrikin. Tapi kata Nabi, la huwa min ahlin nar. Persaksian Nabi, siapa yang bisa menyangkal, siapa yang bisa menganulir ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, in huwa illa wahyu yuha. diikuti oleh para sebahagian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, dan didapati ternyata dia tidak sabar dengan sakitnya luka yang ada dan disebabkan dari jihad yang telah dia kerjakan, yang akhirnya singkat cerita dia membunuh diri sendiri dengan pedang yang dia miliki, wal iyadu billah. Shadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam, telah benar Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwa dia di dalam annar wal iyadu billah, sementara para sahabat melihat dia sebagai al jannah, ahlul jannah, orang yang akan masuk ke dalam al-jannah karena keberaniannya. Tapi tidak, semua itu tidak bisa dilihat secara zahir. Kita hanya bisa berusaha untuk menempuh jalannya ahlul jannah, dan kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam al-jannah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab, kata beliau alaihi salatu wassalam, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga yang disampaikan kepada beliau hafizahullah wa ra'ah, adalah hal hadza ta'sil khassun biwulatil amri alladhina yahkumuna bisyari'ati kama fi hadhihi albiladil mubarakah am huwa 'ammun fi jami'i wulatil umuril muslimin hatta alladhina la yahkumuna bisyari'illah wa yubaddiluna asy-syari'ata bilqawaninil wad'iyyah. Wahai Syekh, apakah kaidah kita wajib mendengar, kita wajib taat, kita wajib patuh tunduk kepada penguasa, pemerintah yang ada, apakah kaidah ini khusus kepada mereka, kita berikan kepada mereka para waliul amr, para pemerintah, para penguasa yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang berhukum dengan Al-Qur'an, yang berhukum dengan sunnah, seperti keadaan negara kita yang berkah ini, kata sang penanya, di negara Arab Saudi, Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Telah kita jelaskan, para penguasa di sana sorahah, terang-terangan mengatakan bahwasanya dusturuna, undang-undang kami adalah Al-Quran wa Sunnah. Dan ini diucapkan langsung dari lisannya Malik Salman hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau diangkat menjadi Malik sepeninggal atau setelah wafatnya Malik Abdullah ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Dusturuna, undang-undang kami Al-Quran wa Sunnah. Sehingga pencuri akan dipenggal tangannya dengan syarat-syarat yang ada. Orang yang berzina wal'iyadu billah akan dirajam. Orang yang membunuh orang lain akan dikisos. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum Al-Quran, Al-Hudud akan ditegakkan. Akan ditegakkan di negara Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Apakah kita wajib taat hanya kepada pemerintah yang demikian keadaannya? Am huwa amun, ataukah kaidah ini umum? Fi jami'i wulatil umuril muslimin, kita berikan kepada semua pemerintah kaum muslimin. Hatta alladzina la yahkumuna bisyari'illah, walaupun pemerintah kaum muslimin tersebut, pemerintah muslim tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan Al-Qur'an, tidak berhukum dengan sunnah. Wa yubaddiluna asy-syari'ata bil qawaninil wad'iyyah, bahkan mereka mengganti syariat Allah, mereka mengganti Al-Quran, mereka mengganti sunnah dengan undang-undang yang telah mereka buat sendiri. Pertanyaan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, apakah kita wajib taatnya hanya kepada pemerintah yang berhukum kepada Quran wa sunnah, atau umum kepada siapapun yang namanya penguasa, yang namanya pemerintah, walaupun mereka mengganti Al-Quran dengan undang-undang buatan manusia? Apa kejawaban Syekh? Qala Allahu jalla wa ala, beliau jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya alim rabbani. Ini baru namanya alim yang mendidik kaum muslimin untuk berada di rel Al-Qur'an, berada di rel sunnah. Relnya Al-Qur'an, relnya sunnah jelas, koridornya Al-Qur'an, koridornya sunnah jelas. Beliau akan membawa kita, ayo terus berada di atas koridor yang benar. Al-Qur'an, sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Bukan dai para penggembos. Bukan dai yang mengkuar-kuarkan, memprovokasikan untuk mengkudeta hukum taghut wal'iyadzu billah dari kalangan kaum khawarij. Bahkan sudah berusaha untuk melakukan usaha kudeta tadi, merongrong kekuasaan yang ada, pemerintahan yang ada. Ini du'atul fitan namanya. Dai para penyeru fitnah yang mengajak kepada kehancuran kaum muslimin. Berbeda dengan alimun rabbani seperti Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Alim wa na'rifuhu 'ala tsabat 'ala al-istiqamah wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Apa kata beliau? Jawabannya beliau ringkas dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah ar-rasul dan taatilah penguasa di tengah-tengah kalian, pemerintah di tengah-tengah kalian, ai minal muslimin, yakni pemerintah kaum muslimin yang mereka masih muslim dan memegang urusan-urusan kaum muslimin. Fa idza kana waliyul amri musliman, apabila penguasa tersebut adalah seorang muslim, lam yakfur billah wa lam yartakib naqidan min nawaqidil islam, pemerintah tadi atau penguasa tadi masih muslim, lam yakfur billah, tidak kufur kepada Allah, wa lam yartakib naqidan, dan tidak melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislamannya, fa innahu waliyu amrin lil muslimin, beliau atau mereka adalah waliyu amr, pemegang kekuasaan dari urusan-urusannya kaum muslimin. Tajibu ta'atuhu walau kana indahu ma'siyatun, wajib untuk kita taati walaupun dia memiliki beberapa kemaksiatan-kemaksiatan, keganjalan-keganjalan, ketidakadilan dan yang seterusnya. Walaupun dia memiliki kemaksiatan, tapi selama dia adalah waliul amril muslimin, memegang urusannya kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin yang sah, penguasa yang sah, wajib untuk kita taati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak merinci wa ulil amri minkum, yang hanya berpegang atau berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi umum wa ulil amri minkum, yang memegang kuasaan, yang memegang pemerintahan, mau dia berhukum dengan Al-Qur'an, mau dia berhukum dengan selain Al-Qur'an, ini pembahasannya lain. Setelah kita jelaskan 3 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, tidak semuanya yang berpegang dengan undang-undang buatan manusia adalah kafir. Bisa jadi mereka fasik, bisa jadi mereka zalim. Maka terlepas dari itu, apa hukum yang mereka pegang, apa hukum yang mereka jadikan aturan dalam sebuah negara, tetap kita taat kepada pemerintah tersebut. Tidak harus kita taat hanya kepada pemerintah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun pemerintahan berlandaskan kepada undang-undang buatan manusia, undang-undang dasar dan yang semisalnya, tetapi tetap seorang muslim dan zahirnya sebagai seorang muslim, maka wajib untuk kita as-sam'u wa ta'ah kepada mereka, pemerintahan yang sah tersebut. Ini jawaban ringkas dari beliau hafidhahullahu wara'ah. Kemudian pertanyaan yang keempat, soal halil khuruj alal hakim bil qawl, wahai syekh, apakah apabila kita memberontak kepada penguasa yang ada dengan ucapan, berkoar-koar di mimbar, berkoar-koar di tengah-tengah komunitas, berorasi di demo yang ada, menjelek-jelekkan pemerintah, menggunjing pemerintah, menggibahi pemerintah, mengatakan tagut dan yang seterusnya, kal khuruji bisaif, apakah hukumnya sama seperti mereka yang melakukan kudeta dengan senjata-senjata mereka? Ini cuma lisan loh. Cuma lisan, hanya membakar amarahnya kaum muslimin, agar kaum muslimin itu panas, tidak mau lagi taat kepada pemerintahan yang zalim ini, tidak mau lagi taat kepada rezim yang zalim ini, kata sebagian mereka, wal'iyadzubillah, dibakar amarahnya dengan qaul, dengan ucapan, wahai syekh, apakah sama dengan mereka yang mengkudeta pemerintah menggunakan senjata-senjata mereka? Sawa'un bisawa', persis. Wamal hukmu fil khuruji 'alal hakim, dan apa hukum ketika kita melakukan pemberontakan terhadap penguasa? Wahal man yakhruj 'alal hakim al'an kal khuruji fi asri sahabah, dan apakah mereka yang mengkudeta, mereka yang memberontak pemerintah kaum muslimin yang sah di zaman-zaman sekarang ini, sama seperti mereka yang melakukan pemberontakan di zaman as-sahabah dari kalangan kaum khawarij yang berani membunuh Ali, berani membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, berani membunuh Uthman bin Affan, membunuh orang-orang terbaik di dalam al-Islam. Apakah demikian sama, wahai syekh? Dijawab oleh beliau, al-khuruju alal hakim. Berkata beliau, hafizahullah wa ra'ah, al-khuruju alal hakim bil-qawl, qad yakunu ashad minal khuruj bisayf. Ketika kita melakukan pemberontakan dengan qaul, dengan ucapan-ucapan kita, membakar emosi, membakar amarah kaum muslimin yang ada di bawah kita, qad yakunu ashad minal khuruj bisayf, bisa jadi itu jauh lebih parah, jauh lebih parah dibandingkan mereka yang melakukan kudeta dengan senjata-senjata mereka. Bayangkan, kata Syekh, ashad, lebih parah, kondisinya lebih buruk dibandingkan mereka yang melakukan pengkudetaan dengan senjata-senjata mereka. Balil khuruji bisayf mutarattibun alal khuruji bil qaul, bahkan mereka yang melakukan kudeta menggunakan senjata-senjata mereka otomatis akan diawali dengan melakukan gunjingan, melakukan pemberontakan dengan lisan-lisan mereka kepada pemerintah yang sah yang ada di tengah-tengah mereka. Fala yajuzu lil insan, maka tidak boleh untuk seorang muslim ayyuhassan nas 'alal khuruji 'ala wulatil umur, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengajak manusia melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Wa yubaghidhu wulatal umuril muslimin ilan nas, dan mereka membuat amarah, membakar amarah-amarah manusia kaum muslimin kepada penguasanya atau kepada pemerintahnya. Fa inna hadza sababun fi hamlis silah fi ma ba'd wal qital, karena itu adalah sebab terbesar yang akan mengantarkan orang melakukan pengkudetaan, melakukan kaum muslimin melakukan pengkudetaan dengan senjata-senjata mereka nanti di zaman yang ada, dan akan terjadi wal'iyadzu billah peperangan, karena mulai ditanam kebencian demi kebencian, kejengkelan demi kejengkelan, kemarahan demi kemarahan, terus ditanam, ditanam, ditanam, dan kemarahan ini apabila ditanam terus akan meledak suatu saat, akan meledak dan terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin wal'iyadzu billah. Oleh karenanya kata beliau, tidak boleh, haram bagi seorang untuk membakar amarah-amarah kaum muslimin untuk membenci penguasa yang ada di tengah-tengah mereka, karena ini berakibat fatal, nantinya akan terjadi peperangan, nantinya akan terjadi pertumpahan darah, walaupun bukan satu hari ke depan, dua hari ke depan, satu bulan ke depan, dua bulan ke depan, akan tetapi suatu saat akan terjadi pertumpahan darah yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Wa huwa ashaddu minal khuruji bisayf, dan melakukan pemberontakan, pergunjingan kepada penguasa yang ada dengan lisan-lisan mereka, itu lebih parah dibandingkan kudeta yang dilakukan dengan senjata-senjata yang ada. Li'annahu yufsidul aqidata, karena hakikatnya mereka yang menggunjing pemerintah, yang melakukan pemberontakan, walaupun dengan lisan-lisan mereka, telah menghancurkan akidah yang ada di tengah-tengah muslimin. Wa yuharris bainan nas, dan menanamkan kebencian-kebencian yang banyak di tengah-tengah manusia. Wa yulqil adawata bainahum, dan menanamkan pula permusuhan-permusuhan yang ada di tengah-tengah mereka kepada penguasa dan pemerintahan mereka. Wa rubbama yusabbibu hamlas silah, dan bisa jadi suatu saat akan terjadi peperangan di antara rakyat dan penguasa yang ada. Wal khawarij fi kulli zamanin laisu khasin bil khawarij fi asri sahabah, dan khawarij, mereka-mereka yang khuruj, melakukan pemberontakan kepada pemerintah dan penguasa yang ada di setiap zaman sampai di zaman sekarang, walaisu khasin bil khawarij fi asri sahabah, dan tidak khusus hanya mereka yang melakukan pemberontakan di zaman sahabah. Wa man salaka maslakal khawarij, dan siapapun dari mereka, dari kelompok-kelompok yang ada yang menelusuri jalan-jalan mereka, fahuwa minhum fi ayyi zaman, mereka akan dihukumi sama, tetap akan dihukumi sebagai seorang kharijiyun, sebagai seorang pemberontak. Tidak dibedakan penguasa yang ada di zaman sahabah, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Berarti khawarij di zaman itu parah, karena menentang Al-Quran, menentang sunnah, menentang para sahabah. Berbeda dengan zaman sekarang, pemerintahannya zalim, pemerintahannya taghut kata mereka. Berarti mereka yang melakukan pemberontakan di zaman sekarang masih mending, karena yang ditentang bukan Al-Quran, yang ditentang bukan sunnah, yang diberontak bukan sahabat, tapi orang-orang yang zalim. Tidak, kata beliau, dimanapun mereka yang melakukan pemberontakan, baik kepada penguasa yang zalim, baik kepada sahabat, semuanya sama. Fahuwa minhum fi ayyi zaman, dihukumi sama seperti kaum khawarij. Wa man salaka maslaka ahli sunnah fahuwa minhum fi ayyi zaman. Begitu pula jalan yang ditelusuri oleh ahlu sunnah, baik di zaman sahabah, di zaman tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, semuanya sama. Di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, ketika mereka menelusuri jalannya para sahabah, menelusuri jalannya tabi'in, atba'at tabi'in, sesuai dengan bimbingan Nabi, maka mereka adalah ahlu sunnah. Bukan hanya mereka, para sahabah yang disebut ahlu sunnah, bukan hanya tabi'in yang disebut ahlu sunnah, bukan hanya a'immatus salaf yang disebut ahlu sunnah, siapapun sampai akhir zaman nanti yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yang berpegang teguh dengan sunnahnya sahabah, mereka disebut sebagai ahlu sunnah. Begitu juga orang-orang yang memiliki akidah khawarij, tidak mau taat, tidak mau mendengar penguasa yang ada, pemerintah yang ada, manhaj mereka, akidah mereka berarti al-khawarij wal-iyadu billah, yang dikatakan oleh Nabi SAW dengan sekian banyak tahdzirannya, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya ahli neraka wal-iyadu billah. Kata Nabi SAW, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jeleknya bangkai yang mati di bawah naungan langit. Sekian banyak ayat hadis afwan, sekian banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang jeleknya akidah kaum Khawarij, dan tidak ada bedanya pemberontakan yang dilakukan di zaman sahabat kepada orang-orang terbaik ataukah pemberontakan itu dilakukan di tengah-tengah penguasa yang zalim. Lihatlah bagaimana kisah Al-Hajjaj ibn Yusuf. Zalimnya luar biasa, safkud dima terjadi di zaman beliau. Para ulama, Abdullah ibn Zubair wafat di tangannya Al-Hajjaj ibn Yusuf. Sekian solat, waktu solat dilalaikan oleh Al-Hajjaj. Zalim, zalim, zalim Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Tapi Anas ibn Malik didatangi oleh sebahagian para sahabah dan sebahagian tabi'in, murid-murid beliau. Apakah engkau menganjurkan kami untuk melakukan khuruj, pemberontakan kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf, wahai Anas ibn Malik? Tidak. Tetap tunduk dan taat. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Satu wasiat dari Anas ibn Malik. Kama wassakum bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah mewasiatkan hal ini adalah Rasul kalian Muhammad alaihi salatu wasallam. Satu wasiatnya. Sam'u wa ta'ah. Zalimnya luar biasa. Abdullah ibn Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Tapi tetap dengar dan taat. Zalimnya bukan lagi di batas ambang bayangan manusia, tapi sudah luar biasa. Sampai sekian banyak kaum muslimin menjadi korban Abdullah ibn Zubair yang telah jelas dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Begitu pula datang sebagian tabi'in kepada Hasan al-Basri. Bagaimana sikapmu wahai Hasan al-Basri? Kami mengikuti perintahmu. Kaum muslimin mengikuti perintahmu. Kamu bilang serang, kita serang. Kudeta, kudeta. Gulingkan, gulingkan. Ini kaum muslimin sudah tunduk. Apa kata para ulama? Al-Hasan al-Basri mengatakan, di tengah-tengah kalian adanya Al-Hajjaj ibn Yusuf tidak keluar melainkan dua keadaan. Hanya dua keadaan yang ada di tengah-tengah kita sekarang, kata Al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah. Imam min a'immati ahli sunnah. Yang pertama, ini adalah ujian dari Allah. Kalau ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti tidak ada yang ada di tengah-tengah kita kecuali sabar menghadapi ujian tersebut. Tidak bisa apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mau mengkudeta, tidak bisa. Menyelisih ucapan Nabi. Seorang alim Rabbani tidak berani berfatwa dengan fatwa yang nyeleneh. Ayo serang. Mungkin, tapi tidak mau. Ini seorang alim Rabbani yang benar-benar di atas sunnah Nabi SAW. Ini ujian yang pertama. Kalaupun bukan ujian, ini hukuman bagi Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Kalau hukuman dari Allah kepada kita semua, maka tidak ada yang bisa meninggalkan atau meniadakan, menafikan hukuman yang ada kecuali dengan sunnah kita, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hukuman dari Allah tidak akan bisa kita lawan dengan pedang-pedang kita. Ini kata Al-Hasan al-Basri. Hukuman dari Allah, bala dari Allah, musibah dari Allah ini tidak bisa kita lawan dengan pedang-pedang yang kita miliki. Tetap sabar. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Pegang teguh apa yang ada di sisi Nabi Muhammad SAW dari wejangan beliau. Sudzalim apapun, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kita taat kepada penguasa yang ada, sejelek apapun pribadinya, sejelek apapun kekuasaan yang telah dia perbuat. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.